Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna saqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Fa hadha rajulun darirul basar syaka ma yajidu min masyaqqah fi maji'ihi ila al-masjid. Orang ini yang buta mengungkapkan keluh kesahnya kepada Nabi. Masyaqqah, sesuatu yang terasa berat bagi orang yang buta ini untuk mendatangi panggilan salat berjamaah di masjid. Di antara ucapannya, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawa wassiba', ya Rasulullah, Madinah ini masih banyak binatang-binatang buas. Wa ana darirul basar, dan aku ini adalah seorang yang buta. Syasi'ud dar, rumahnya jauh dari masjid. Ay ba'idud dar. Wa laysa li qa'idun, aku tidak memiliki seorang yang selalu bisa menuntunku untuk ke masjid. Rumahku jauh, perjalanannya itu melalui sekian masafah agak jauh, dan kemudian juga banyak binatang buas dan tidak selalu ada orang yang menemaniku. Hal apakah bagiku ada rukhsah, kelonggaran untuk tidak aku melakukan yakni memenuhi panggilan salat berjamaah? Apakah boleh bagiku an sali fi baiti, untuk salat di rumah? Diungkapkan itu. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam tidak memberikan rukhsah, dispensasi. Padahal agama kita dinun samhatun, agama yang ringan, agama yang penuh dengan kelapangan, agama yang gampang. Ad-dinu yusrun. Nabi mengatakan apa? Agama Islam ini agama yang mudah. Tetapi dalam kasus ini, lihat orang yang buta mengumumkakan udhur-udhur, alasan-alasan yang muhakkakah, yang betul-betul ada pada dia. Tetap Nabi tidak memberikan dispensasi, kelonggaran, rukhsah untuk tidak memenuhi panggilan adzan. Dan tetap Nabi mengatakan, ajib, penuhi panggilan adzan itu. Tidak memberikan dispensasi, rukhsah, kelonggaran, silakan kamu karena repot, karena berat, susah, tidak ada yang menuntunmu, maka silakan salat di rumah. Tidak. Ini berkaitan dengan orang yang buta. Maka fa kaifa biman yakunu sahihul basar? Maka bagaimana lagi dengan orang yang penglihatannya sehat? Saliman, dia sehat tubuhnya, sehat matanya, punya kemampuan. La udhra lahu, tidak ada alasan apapun meninggalkan jamaah. Tentu ini lebih lagi sisi penekanannya, sisi kewajibannya melebihi mereka-mereka yang buta, yang memang mereka tentunya lebih repot, lebih susah daripada orang yang memiliki kesehatan dalam pandangannya. Maka dari sini kaum muslimin diketahui serta merta bahwa mendatangi panggilan adzan untuk melakukan salat berjamaah hukumnya fardu. Fardu ain bagi setiap pria yang mukallaf, yang baligh. Dikarenakan orang yang buta saja diwajibkan, apalagi yang melek, yang punya mata seperti kita, walhamdulillah. Ya. Walihada lama Su'ail Ibn Abbas, disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala Ibn Abbas ditanya, an rajulin yasumun nahar wa yakumul lail, Ibn Abbas pernah ditanya tentang seorang yang dia sholat malam dan dia puasa di siang harinya. Wala yusalli fi jama'atin, namun dia tidak sholat berjamaah. Ada tidak orang yang seperti ini, Pak? Ada. Kiat zikir, kiat sholawat, bahkan kiat ginian. Ini orang sholat jamaah. Ya. Hagat. Bagaimana hukumnya? Ibn Abbas mengatakan, fain mata, jikalau orang seperti ini mati, fahuwa ala nar, afahuwa finnar, maka dia di neraka. Walaupun dia berpuasa dan dia sholat malam, tahajud, yani qiyamul lail, tetapi dia tidak melakukan sholat berjamaah. Ibn Abbas mengatakan, in mata ala hada, jikalau dia mati dalam keadaan seperti ini, finnar, dia masuk neraka. Leish, mengapa? Limadha? Dikarenakan dia meninggalkan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan dalam syariat ini. Bisa dipahami hadirin? Padahal di masyarakat kita, kaum muslimin, banyak sekali orang yang meninggalkan salat dengan berjamaah, menggampangkan, menyepelekan. Guru-guru mereka itu yang tidak mengajarkan pendidikan seperti ini, tidak ada penekanan terhadap para pengikutnya untuk salat berjamaah. Tidak ada. Yang mau salat jamaah silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Dikarenakan memang ustadznya mereka juga tidak pernah salat berjamaah. Konangan bak, oh pancen ustadz dek. Ini dia, na'udzubillah min dzalik, membela diri. Sampai-sampai mengatakan salat berjamaah tidak wajib. Itu hanya sedar fardu saja. Itu fardu kifayah atau mungkin fadailul amal saja. Yang penting kita sholat walaupun di rumah. Ini ajaran yang batil yang sering didengungkan di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tidak semangat dalam memenuhi panggilan azan. Apalagi meyakini itu bagian dari kewajiban. Tidak. Padahal dalil sangat jelas. Memenuhi panggilan azan guna salat berjamaah, ini hukumnya apa? Wajib. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tapi disebutkan di sini dha'afu al-Albani dalam kitab Dha'iful Jami', disebutkan hanya sekedar sebagai tambahan keterangan. Yang asas adalah hadis dan ayat tadi di atas. La antam tali udhunu ibni Adam, jikalau telinganya anak manusia terpenuhi rasasun muda, rasas itu baja atau besi atau tembaga yang mencair, dicorkan ke telinga dia, cor seperti itu, sehingga telinganya penuh dengan baja yang sedang meleleh. Khairun lahu, itu lebih baik bagi dia. Min ayyas ma'nida walam yujib, daripada telinganya mendengarkan adzan dan dia tidak memenuhi panggilan itu. Ini tambahan keterangan yang menunjukkan ancamannya besar. Ya? Ancamannya mengerikan bagi orang yang mendengarkan adzan tetapi dia tidak memenuhi panggilannya. Wariy an Ibn Abbas, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya, Man sami'a nida bis-shalah. Barang siapa yang mendengarkan adzan, panggilan adzan, falam yanahu, dan tidak ada yang mencegah dia dari memenuhi panggilan adzannya, maka disebutkan di sini dia akan mendapatkan ancaman. Tetapi hadis ini dhaif, ya, tidak kita disebutkan Syekh Al-Albani wa hadha hadithun dhaif. Hadith ini hadith yang lemah, bisa dilihat dalam kitab dhaif Abi Dawud. Kita masuk pada yang disebutkan Al-Imam Dhahabi yang lainnya. Qala akhrajul hakim musadraki an Ibn Abbas aydan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la'anahum Allah. Sebutkan dalam sebuah riwayat Imam Hakim dan Mustadrak beliau dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan manusia yang dilaknat. Unzuru barakallahu fikum, hati-hati jangan kita termasuk dari antara salah satu di antara tiga ini. Thalathatun la'anahumullah. Tiga golongan manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man taqaddama qauman wa hum lahu karihu. Seorang yang maju menjadi imam bagi satu kaum namun kaum itu membencinya. Yang kedua, wa maratun batat wa zujuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita tidur di waktu malam dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Yakni suaminya mengajak untuk berhubungan badan tetapi sang istri menolak. Maka di malam itu Allah mengutuknya. Sampai kapan? Disebutkan dengan beberapa riwayat di antaranya hatta yusbih, sampai pagi hari. Sebutkan dalam riwayat lainnya hatta yardha anha, sampai laknat itu menimpa wanita itu sampai suaminya ridha kembali terhadapnya. Kalau suaminya jengkel sehari masih jengkel, dua hari masih jengkel, boleh Pak. Tidak ada batasannya karena wanita seperti itu dikutuk. Ya? Beritahukan kepada wanita tersebut, kamu ini tidak taat kepada suami. Tahu tidak hukumnya dikutuk. Ya? Ya, diberitahukan, nasihati dia. Yang ketiga, warajulun sami'a hayya 'alas shalah. Seorang laki-laki yang mendengarkan hayya 'alas shalah, marilah kita salat, hayya 'alal falah, marilah kita menggapai kebahagiaan, thumma lam yajib. Kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, kemudian Imam Ibnu Syaibah dalam Musannaf, demikian pula oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya beliau. Qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mauquf sampai kepada Ali. Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak boleh bagi seorang yang bertetangga dengan masjid untuk melakukan salat fardu illa fil masjid, kecuali di masjid. Siapakah tetangga masjid itu? Qala Ali bin Abi Thalib, melanjutkan ucapannya, qila man jarul masjid. Ditanyakan kepada Ali, siapa yang kau maksudkan dengan tetangga masjid? Qala man sami'al adza. Ali mengatakan, yakni orang yang mendengarkan apa? Adzan. Kalau kita mendengarkan adzan, salatnya di masjid. Berjamaah. Yang dimaksudkan salat di masjid yakni apa? Berjamaah. Tentunya cara pelakuannya, cara mengamalkannya dengan sholat berjamaah dengan para apa? Para imam. Imam Ratib. Dan kemudian ada menyepelekan jamaah yang pertama. Ya. Kemudian yang penting kan datang ke masjid walaupun terakhiran sholat dewekan. Tidak, yang dimaksudkan memenuhi panggilan adzan adalah melakukan sholat dengan berjamaah dengan imam rawatib. Didahulukan apa? Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Kalau seandainya ada dua pilihan, kita ingin jalan kaki untuk mendapatkan pahala melangkahkan kaki. Satu kali langkah diangkat derajatnya, dihapus satu dosa yang disebutkan dalam hadis. Satu kali langkah dihapus dosanya. Satu kali langkah lagi diangkat derajatnya satu derajat. Tetapi kalau kita jalan kaki, kita akan ketinggalan takbiratul ihram. Manakah yang harus kita dahulukan dalam dua hal ini? Yang kita harus dahulukan ya jalan kaki dan mendapatkan takbiratul ihram. Niku pinter jenengan pak. Tetapi jika lo kita ini sudah berapa? Ini biasanya sudah koma. Kalau saya jalan kaki ketinggalan takbiratul, maka naik motor mempercepat langkah supaya mendapatkan takbiratul ihram. Itu yang dimaukan. Pelaksanaan sholat dalam rangka menjawab panggilan adzan adalah sholat jamaah yang dimaksud. Dan jamaah itu jamaah yang pertama. Sampai-sampai dibahas oleh para ulama, bolehkah mendirikan jamaah yang kedua? Kalau itu dalam rangka meninggalkan jamaah yang pertama dan disengaja menjalankan jamaah yang kedua, kalau seperti itu adanya, maka para ulama mengatakan jangan. Tidak boleh. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, kalau itu pintu itu dibuka, boleh mendirikan sholat berjamaah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tanpa harus sesuai dengan apa imam rawatib. Kalau pintu ini dibuka lebar-lebar, maka orang akan menggampang-gampangkan untuk tidak menghadiri jamaah bersama imam rawatib. Sudah adzan, terus saja pekerjaannya ngomong sama yang lain. Adzan urung, adzan ket kapan setengah jam. Berarti seram ya, surah papa kok gampang sholat daek, baiklah. Jamaah wong loro ya papa. Ini menggampangkan seperti ini, jangan seperti itu. Yang dimaukan oleh Nabi, kau mendengarkan azan tidak mendengarkan, maka wajib panggilan itu dipenuhi. Bukan dengan kau menggampangkan. Hakadha ikhwan, bisa difahami? Kecuali jikalau kita dalam keadaan musafir. Musafir hukumnya apa? Lain. Boleh bagi dia untuk jamak dan qasar dan tidak diwajibkan memenuhi apa? Panggilan adzan. Dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk jamak qasar, jamak takhir atau jamak takdim sesuai dengan kondisinya masing-masing. Rawal Bukhari fi sahihi. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Allah beliau mengatakan, man sarrahu ayyalqiyallaha gadan musalliman yan yawmul qiyamah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di yawmul qiyamah dalam keadaan selamat atau musliman dalam keadaan sebagai orang yang muslim, falyuhafid ala haula'il salawatul khams, maka hendaknya dia menjaga salat yang lima waktu. Haitsu yunadi bihinna, dengan melaksanakan salat yang lima waktu itu tatkala dikomandangkan panggilan salat itu, yakni apa? Berjamaah. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanul huda. Imam Ibnu Ta'ah al-Imam Ibnu Mas'ud melanjutkan ucapannya. Perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanul huda, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat lima waktu berjamaah di masjid itu bagian dari jalan-jalan petunjuknya Nabi. Sunnah-sunnah al-huda, petunjuknya Nabi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walau annakum, Ibn Mas'ud melanjutkan ucapan, kalau seandainya kalian sallaitum fi buyutikum, salatnya kalian di rumah-rumah kalian, tidak berjamaah di masjid, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana orang ini yang tidak melakukannya di masjid, dia terlambat dan tidak melakukan di masjid, yang ini dilakukan di mana? Fi baitihi. Maka la taraktum sunnata nabiyikum, kalian akan meninggalkan sunnah nabi kalian. Ya. Wala taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka pasti kalian akan sesat. Undur barakallahu fikum. Orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan salat dengan berjamaah, salatnya di rumah, sesat dia, Pak. Kehidupannya penuh dengan dosa dan maksiat, jauh dari majlis ta'lim, akidahnya pun bisa rusak dengan sebab itu. Sesat. Jatuh pada berbagai macam hawa nafsu, syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan. Dikarenakan di antara sebabnya, solatnya di mana? Di rumah mereka. Ro'yunya itu ro'yu yang kotor. Kalau berbicara itu tidak sesuai dengan sunnah. Hawa nafsunya kalau berkeinginan pun jauh dari sunnah. Di antaranya, Ibn Mas'ud mengatakan, dengan sebab engkau meninggalkan sholat berjamaah dan sholatmu di mana? Di rumah. Adolaltum, kan sesat. Walakad ra'ay dana atau ra'ay tuna, wa ma yatakhallaf minna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh, aku telah melihat tentang kondisi kami, para sahabat. Tidaklah pada kami, yakni di zaman sahabat Nabi, seorang itu tidak melakukan berjamaah di masjid, kecuali orang itu diketahui. Yang pertama, ma'lumun nifaq, orang itu dikenal kemunafikannya. Atau orang itu sakit. Di zaman Nabi seperti itu. Jamaah wa kaum muslimin, sebagai bukti dia muslim, ketika ada laki-laki kau tidak melakukan salat dengan berjamaah, diketahui ma'lum munifak, dia munafik. Atau kemungkinan yang kedua, marid, sakit. Dua ini hukumannya. Orang salat dengan jamaah, kenapa? Lagi meriang apa? Husnudzan kita. Lagi meriang apa? Orang, oh berarti munafik. Begitu ucapan Imam Ibn Mas'ud. Hati-hati, ini perkara penting. Karena hukum seorang itu dilihat muslim atau tidaknya adalah melakukan sholat. Bedanya muslim dengan munafik, sholatnya berjamaah atau tidak. Ya. Lanjutan ucapan Ibn Mas'ud. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaf aw hatta yaji'a ila al-masjid li ajli salat al-jamaah. Sungguh kata beliau, di zaman kami para sahabat, dua orang saling mencintai karena Allah azza wajal, itu diketahui ketika mereka bersama-sama berdiri dalam saf melakukan salat berjamaah. Ini saudaraku, ini orang yang aku hormati, yang aku muliakan, yang aku cintai, yang aku sayangi. Tandanya apa? Dia salat berjamaah bersama kita. Kalau tidak, maka tidak. Hakada kaum muslimin, ya. Ini ucapannya Imam Ibn Mas'ud. Wa kana Rabi Ibn Haytham qad saqata shakkuhu fil falij fa kana yaghruju ila salah yatawakka ala rijlain fa qayyul ya Abu Muhammad qad raha salaka an tusalli fi baytika anta ma'dhur fa yaqul wa kama takulun walakin aslum adin yaqul hayya ala salahi ala al falah فما استطاع أن يجيبه ولو زحفا أي حبا فليفعل. Suatu hari disebutkan oleh Imam Rabi' bin Khaytham, Khuthaim, tentu ya disebutkan Haitham untuk Khuthaim. Qad saqata shaqquhu fil falij. Fa kana yakhruj ila salah, yatawaqqa. Lini jatuh dan syaqqa, yakni patah salah satu tulangnya, anggota tubuhnya dalam keadaan dia sakit karena jatuh. Tetapi dia tetap berjalan menuju sholat berjamaah. Satu hari dikatakan kepada beliau, ya Aba Muhammad, sungguh engkau mendapatkan rukhsah, engkau lagi sakit dalam keadaan tubuhnya syakka, yakni rusak, patah atau sobek dikarenakan jatuh. Engkau ma'dzur mendapatkan alasan untuk sholat di rumah. Fayaqul wa kama yaqulun, kama taqulun. Maka walakin asma, beliau mengatakan, aku mendengar panggilan hayyal as-salah, aku mendengar panggilan hayyal al-falah. Maka beliau tetap memenuhi panggilan itu, walaupun harus apa, merangkak, bahasa kitanya ngesot, dilakukan oleh beliau dalam rangka menegakkan salat berjamaah. Ini sebuah riwayat ya, yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Karena ba'du salaf yaqul, Al-Imam Dhahabi melanjutkan ucapannya, sebagian para salaf mengatakan, ma fatat ahadan salatul jama'ah illa bidhabin asabahu. Coba barakallahu fikum, perhatikan. Kadang kita ini meninggalkan salat berjamaah. Bisa karena kita kecapean tidur, bisa karena memang di waktu itu kita tidak melakukannya. Maka dikatakan sebagian para salaf, tidaklah seorang meninggalkan salat berjamaah itu dikarenakan tak lain karena dosa yang dilakukannya. Sehingga kalau antum atau kita kaum muslimin yang biasa salat berjamaah, suatu hari kau tidak bisa melakukannya karena tertidur mamanya, ya, maka kita introspeksi diri. Subuhan telat subuhannya, tidak bisa melakukan qabliyah subuh umpamanya, itu sudah introspeksi diri. Ada apa ini? Apa yang aku lakukan? Dikarenakan para salaf mengatakan ini tak lain dikarenakan dosa yang dia lakukan. Ada seorang mungkin sibuk sehingga dia terlena dengan pekerjaannya sampai dia lepas datang ke masjid terlambat. Ada apa dengan itu? Perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Jangan sekali-kali lagi engkau lakukan hal itu. Ya, bisa difahami hadirin? Ini introspeksi diri. Kalau itu sekali terjadi karena kita tertidur, yang namanya orang tertidur rukhsah atau bukan rukhsah, yakni tidak terkena dosa ketika kita apa? Tertidur. Rifil aqlam an-thalath, diangkat pena penulisan dosa dari tiga. Salah satunya dari an-na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Tetapi kalau itu kok berulang kali, pertanyaannya lo, ini kenapa, ada error apa? Biasanya enggak pernah kayak gini, ini error ini ada apa? Oh, kemarin baru dosa. Maka ini menyebabkan kita apa? Bertakur kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun padanya, introspeksi diri, jangan diulangin lagi. Itu adalah iqab bagimu. Sebuah kerugian bagi kita kalau kita lepas dua rakaat qabliyah subuh. Kerugian bagi kita ketika kita tidak bisa melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Kerugian bagi kita kalau kita tidak melakukan salat dengan berjamaah. Kerugian bagi kita. Itu tak lain dikarenakan apa? Dzambun, dosa yang kita lakukan. Wa qala Ibnu Umar, kharaja Umar yawman ila ha'itin lahu faraja'a wa qad shalla an-nasu al-'ashr. Fa qala Umar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Suatu hari terjadi, kata Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, kharaja Umar yawman ila ha'itin, Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar menuju kebunnya beliau. Menuju kepada salah satu di antara kebunnya beliau. Faraja ketika Umar kembali, waqad shallanna salasa. Ternyata manusia sudah selesai salat asar. Maka Umar istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ya, menunjukkan apa? Penyesalan. Jangan diulangi kembali kesibukan duniawi menyebabkan engkau tidak mendatangi salat berjamaah. Jangan engkau menghibur diri lah engkau kan anak maning jamaah. Jangan ya kaum muslimin. Salah engkau. Jamaah itu terus menerus ada. Ketika itu engkau ada terlambat, maka itu adalah musibah menimpamu. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa yakunu tinauhum bi hudri salat isya wal fajr asyad. Disebutkan dalam sebuah riwayat, salat yang paling berat bagi kaum munafikin salat subuh dan salat isya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hadits yang sahih Bukhari Muslim, inna hataini salataini azqalu salawati 'alal munafikin, yani al-isya wal fajr. Sesungguhnya dua salat ini adalah salat yang paling berat bagi kaum munafikin, yakni salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima min al-ajri la tahuma wal habwan. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang Allah siapkan bagi siapa yang melakukannya, salat subuh dan salat isya, maka sungguh mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak, walaupun dengan ngesot, yakni berjalan pada pantatnya, untuk mendapatkan pahala yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal di saat melakukan salat apa? Isya dan salat subuh. Tentunya dilakukan dengan apa? Berjamaah. Hadis ini berkaitan dengan mendatangi salat subuh dan isya berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Qala Ibnu Umar, berkata Imam Ibnu Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna idza taghallafa minna insanun, kalau ada di antara kami seorang terlambat atau tidak melakukan salat berjamaah di masjid fi salatil isya, terutama dalam salat isya wa subh dan juga dalam salat subuh, fi jamaatin dalam salat berjamaah, maka asa'na bihi dhon, kami langsung berburuk sangka kepadanya. Dalam keadaan buruk sangka itu tidak boleh. Tetapi dalam teks seperti ini, kami para sahabat akan langsung berburuk sangka kepada orang itu. Apa buruk sangkanya? Ayyakuna qad nafaqa. Sangkan kami kepada dia, dia telah terjangkiti sifat kemunafikan. Dia adalah orang munafik. Hakadha qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita memperhatikan salat-salat fardu dan diikutkan dengan salat-salat sunnah. Dan yang kita bahas dalam pertemuan malam ini adalah salat berjamaah anak-anak. Waalaikumsalam muslimin. Pembahasan tersendiri dalam kitab ini, diperintahkan untuk salat dengan berjamaah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memerintahkan atau membahas tentang hal ini, tentang dunia anak-anak dalam perilaku atau dalam melakukan salat, diperintahkan dengan berjamaah. Dirinci oleh beliau, jikalau anak tersebut sudah mumayyiz, umur 7 tahun, maka diperintahkan salat dengan berjamaah. Kalau di bawah umur 7 tahun dan dia tidak bisa untuk dikondisikan, masih 3 tahun lari ke sana lari ke sini, maka syekh memberitahukan agar jangan dibawa ke masjid karena dia mengganggu jamaah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau anak itu sudah mumayyiz, umur 7 tahun dia sudah terdidik di pondok, dia mengerti itu adalah salat fardu dengan berjamaah, maka perintahkan dia untuk salat berjamaah. Maka makna muru auladakum bisalat, perintahkan anak kalian untuk salat, yakni kalau laki-laki diajak salat ke masjid agar supaya mereka terbiasa salat berjamaah. Kalau wanita diperintahkan di rumah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai materi dalam pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami dan sebagai tambahan ilmu bagi kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.